إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Khofilah wa khfatidri yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas tentang masalah zikir yang Nabi ajarkan setelah selesai salat fardu. Maka berikutnya adalah dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan sebelum jika seorang itu membaca Al-Quran dan dia membaca awal surat, maka dianjurkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Maka bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dianjurkan untuk dibaca ba'da kulli salatin, setiap selesai salat fardu. Yang tiga surat ini disebut Al-Mu'awwidzat sebagaimana catatan kaki, wassuwaru salatu yukalulaha Al-Mu'awwidzat. Tiga surat ini, Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas, disebut sebagai tiga surat perlindungan. Sedangkan Al-Falaq dan An-Nas disebut Mu'awwidzatain. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dan hadis ini redaksinya bunyinya, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzat dubura kulli salatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk membaca tiga surat perlindungan di dubur setiap salat, itu salat fardu. Dan dubur salat sebagaimana kata Ibnu Utsaimin, jika berkaitan dengan zikir maka maknanya adalah ba'da salam, dan jika berkaitan dengan doa maka maknanya adalah qabla salam. Ini adalah zikir berupa membaca surat, maka letaknya adalah makna dubur salat di sini adalah ba'da salam. Tentang Al-Mu'awwidzat telah ditafsirkan Al-Musannif oleh penulis Hisnul Muslim dengan menyebutkan tiga surat di atas secara utuh. Dan hikmah dianjurkannya membaca tiga surat ini setelah selesai surat fardu adalah an-nasyatana, perasaan setan itu terus menerus memberikan bisikan ketika seorang manusia dalam sholatnya, dan setan berusaha untuk memotong seorang dari sholatnya, merusak, maksudnya merusak sholat. Thumma, kemudian pada saat seorang itu telah selesai dari sholat, maka setan memberikan perhatian untuk menggoda manusia ini, iqbalan kulian, secara total. karena dia tidak lagi dalam kondisi beribadah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada saat itu agar memohon perlindungan dengan membaca tiga surat ini, memohon perlindungan dari godaan setan, sehingga setan tidaklah menang atas seorang manusia dan tidak memiliki kekuasaan atas seorang manusia. Dan telah lewat penjelasan untuk kalimat-kalimat yang ada di surat Al-Ikhlas. Sebagaimana pada penjelasan hadis nomor 63, dan kita sekarang sudah nomor 70. Wahiyah dan surat Al-Ikhlas adalah surat yang mustaminatun, mengandung pengisahan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan makna kandungan surat Al-Ikhlas, saya bacakan tafsirnya di tafsir Sa'di. Kul, katakanlah dengan perkataan yang tegas diiringi keyakinan, meyakini apa yang dikatakan dan mengetahui maknanya. Wallahu ahad, Allah adalah zat yang esa. Artinya seluruh keesaan terkumpul pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah zat yang esa, artinya dia adalah zat yang satu-satunya memiliki satu-satunya yang memiliki kesempurnaan. Milik Allah lah nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang sempurna, yang luhur, dan perbuatan-perbuatan yang suci, yang tidak ada semisal dan yang serupa dengannya. Allahus Samad, dan Allah adalah As-Samad. As-Samad ditafsir As-Sa'di maknanya adalah yang menjadi maksud, yang menjadi maksud dalam semua kebutuhan, semua hajat. Artinya semua penghuni langit, demikian juga penghuni bumi, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh mereka meminta kepada Allah hajat-hajat mereka, dan mereka berharap kepada Allah dalam segala hal yang mereka inginkan. Kenapa seluruh makhluk meminta dan berharap kepada Allah? Karena dia adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dia adalah zat yang mengetahui, dan pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang sempurna. Dia adalah zat yang penyantun, dan dengan penyantun yang sempurna. Dia adalah penyayang dengan kasih sayang yang sempurna. Dan kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu, dan demikian seterusnya. Maka As-Samad, makna As-Samad dalam penjelasan Sa'di adalah zat yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluk menggantungkan hajat, karena dia adalah zat yang sempurna, karena dia adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Itu makna As-Samad yang dipilih oleh Syekh As-Sa'di rahimallahu taala. Dan di antara bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala adalah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Hal ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan yang lain. Dan Allah adalah zat yang benar-benar sempurna dalam masalah tidak membutuhkan yang lain. Oleh karena itu dia tidak melahirkan, dia tidak punya anak. Maka Allah tidak memiliki anak ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang sempurna. Karena yang namanya orang tua itu membutuhkan anak. Ya, dia membutuhkan tempat untuk mencurahkan kasih sayang. Dia membutuhkan dan berharap bantuan anak ketika dia tua. Dan semisalnya, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sekufu sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang sekufu dengan Allah sebanding dan semisal dengan Allah dalam nama, dalam sifat, dan dalam perbuatan. Kesimpulannya, kata Sa'di, surat Al-Ikhlas itu memuat isinya adalah tauhidul asma wa sifat. Isinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifatnya. Kemudian surat Al-Falaq, kul katakanlah, di sini ada perintah, sehingga maknanya aku Allah perintahkan kepadamu untuk mengatakan, a'udhu aku berlindung, yaitu al-ja'u aku berlindung, wa'atasimu wa'aludhu, yang maknanya semuanya berlindung. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala bi Rabbil Falaq, yang merupakan Rabb waktu subuh. Demikian dalam terjemah yang biasa kita dengar. Namun makna asli dari Al-Falaq adalah membelah. Falaqa itu artinya membelah. Dan di antara perbuatan Allah membelah adalah membelah subuh dengan malam, sehingga memunculkan waktu pagi. Nah, kalau di tafsirnya As-Sa'di, Rabbil Falaq di sini dimaknai dengan makna bahasanya. Nah, bahasanya falaq itu membelah. Sehingga beliau katakan bi rabbil falaq ay falikil habbi wan nawa wa falikil isbah. Ya, dengan rabbil falaq yaitu Allah zat yang membelah, yaitu membelah biji-bijian. Nah, maka Allah belah biji-bijian, terbelah, maka sebuah biji itu terbelah sehingga muncullah tunas. Demikian juga Allah membelah waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Maka kalimat ini mencakup semua makhluk yang Allah ciptakan, baik manusia, jin, demikian juga hewan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan dan kejahatan malam jika telah gelap. Maka ini adalah yang khusus, yang sempit setelah menyampaikan sesuatu yang umum. Karena kejelekan waktu malam itu sebenarnya sudah disebutkan dalam min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk yang Allah ciptakan, dan di antara makhluk adalah malam. Maka di sini adalah ada atful khas alal am, ya, kalimat, ada yang kalimat khusus setelah disampaikan sebuah kalimat yang luas, yaitu meminta perlindungan dari kejelekan yang ada di waktu malam. Itulah waktu malam di mana di waktu tersebut manusia tertutupi rasa kantuk, dan tersebar di malam tersebut arwah-arwah yang jahat, yaitu setan. Dan hewan-hewan yang mengganggu itu juga keluar di malam hari. Ghasiq maknanya adalah malam, idza aqbala, jika telah datang dengan membawa kegelapan. Waqab maknanya adalah masuk, yaitu masuknya waktu malam itu ditandai dengan tenggelamnya matahari. Min syarri nafathati fil uqad, dari kejahatan tukang-tukang sihir, perempuan-perempuan tukang sihir, nenek-nenek sihir, alati yasta'in, yang memohon pertolongan kepada setan untuk melakukan sihir dengan melakukan perbuatan an-nafas. Nafas adalah meniup namun bercampur dengan sedikit ludah, itu disebut nafasa. Kalau meniup tanpa ludah disebut nafakho. Kalau meniup dengan bercampur ludah disebut nafasa. Yang meniup-niup fi aqdil khayti, dalam ikatan tali yang mereka ikat ala sihri, untuk membuat sihir. Maka tentang an-nafathat, maka ini bisa dimaknai dengan nenek-nenek sihir, ya, perempuan-perempuan tukang sihir. Namun sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin di Tafsir Juz Amma, an-nafathat itu juga bisa artinya umum, baik tukang sihir laki-laki ataupun tukang sihir perempuan. Karena nafathat di sini berkaitan dengan jiwa, maka maknanya bukan hanya tukang sihir perempuan. Min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad. Hasad adalah orang yang menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain, lalu dia berusaha untuk menghilangkannya dengan berbagai sebab, berbagai upaya, berbagai usaha yang mampu dia lakukan. Bahkan Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan hasad adalah membenci adanya nikmat Allah pada orang lain, rasa tidak suka orang lain dapat nikmat Allah. Idan, maka jika demikian berdasarkan definisi Ibn Taimiyah, maka hasad mencakup berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain dan atau usaha menghilangkan nikmat yang Allah berikan pada orang lain, atau cukup sudah disebut hasad ketika seorang itu punya rasa yang tidak suka adanya nikmat pada orang lain. Adapun seandainya seorang itu berangan-angan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya nikmat semisal nikmat yang Allah berikan pada orang lain, maka ini bukanlah hasad, namun ini disebut ghibtah. Namun Nabi menyebut ghibtah dengan hasad. Namun Nabi menyebut ghibtah dengan hasad, yaitu dalam sabdanya la hasada ila fisnataini. Tidak boleh hasad dengan makna ghibtah kecuali untuk dua orang. Rajulun atahullahu al-hikmata, atau rajulun atahullahu malan fayungfiku ala halakatihi fil haqti, Orang yang Allah berikan padanya harta yang berlimpah lalu dia belanjakan dalam kebaikan. Wa rajulun atahullahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha annasa. Dan orang yang Allah berikan padanya ilmu lalu dia memutuskan perkara dengan ilmu, dengan dasar ilmunya, dan dia mengajari manusia ilmu yang dia miliki. Maka dalam hadis ini yang dimaksud hasad adalah ghibtah, yaitu keinginan, harapan agar mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat yang dimiliki oleh orang lain, yang didapatkan oleh orang lain. Maka di sini penulis mengatakan ghibtah itu bukan hasad. Namun perlu diketahui bahasanya Nabi menyebut ghibtah dengan sebutan hasad. Sehingga Ibnu Taimin mengatakan di sarah beliau untuk Kitab Tauhid Sahih Bukhari, beliau mengatakan bahasanya hasad ada dua macam. Yang pertama adalah hasad ghibtah, hasad dengan makna ghibtah, yang ini tidak tercela. Kemudian hasadul udwan, hasad permusuhan. Inilah hasad yang tercela, yang pengertiannya adalah benci dan tidak suka nikmat yang ada pada orang lain. Dan termasuk dalam orang yang hasad adalah orang yang ada padanya ain. Li'anal ain, karena ain tidaklah muncul kecuali dari orang yang hasad, yang memiliki tabiat yang jelek dan jiwa yang jelek. Dan ain itu hak. Ain itu adalah benar adanya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ainu haqqun. Dan ain itu adalah benar adanya. Itu orang jatuh sakit karena sebab pandangan mata orang yang hasad, atau pandangan mata orang yang takjub. Oleh karena itu, maka jika seorang itu takjub dan kagum dengan sesuatu, maka Nabi perintahkan untuk melakukan, untuk tabrik, untuk mendoakan keberkahan sesuatu benda atau orang yang ditakjubi. Karena jika tidak, maka kata Nabi, maka hampir-hampir saja dia membinasakan saudaranya sendiri. Maka hadis ini, sebagaimana kata Sa'di di tafsirnya, atau surat ini, surat Al-Falaq, kata Sa'di di tafsirnya menunjukkan bahasanya sihir itu hakiki. Sihir itu hakiki. Oleh karena itu, maka Allah mengajari kita untuk meminta perlindungan kepadanya dan dikhawatirkan bahayanya, sehingga kita minta perlindungan kepada Allah dari sihir dan tukang sihir. Maka inilah keyakinan Ahlu Sunnah, bahwasanya sihir itu hakiki. Tidak sebagaimana Mu'tazilah yang mengatakan sihir itu adalah khayali. Yang benar apa yang dikatakan oleh Ahlu Sunnah, bahwasanya sihir itu ada dua macam. Pertama adalah sihir khayali, sihir khayal. Artinya sihir dalam bentuk menipu pandangan mata. Tukang sihir tersebut menipu pandangan mata manusia, mengkecoh pandangan mata manusia. Tali yang bentuknya tali, dia lihat ular, padahal tetap tali, namun dia sihir mata manusia. sehingga manusia melihat tali tersebut sebagai ular. Padahal sebenarnya tidak. Seandainya dipegang ya tetap tali. Seandainya dipegang yang nampak ular ya, sebagai apa yang nampak ular tadi, seandainya dipegang tetap tali. Sebagaimana sihirnya tukang sihir Fir'aun. Ini adalah sihir khoyali. Karena tukang sihir tidak punya nyawa. Ya, tukang sihir tidak bisa, enggak punya nyawa ular, kemudian dia bisa ngasih nyawa ular pada tali, pada ini. Al-khalqu adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Mencipta adalah hak khusus Allah. Kemudian yang kedua adalah sihir hakiki. Itulah sihir yang menyebabkan orang yang benci jadi cinta, yang cinta jadi benci. Ya, orang sihir kemudian yang terkena sihir jadi sakit. Nah, atau bahkan sampai mati. Yang kita sebut dengan tenun, kita sebut dengan ya, santet. Itu sihir hakiki. Maka mengubah perasaan orang dari cinta pada benci dan sebaliknya, sihir pengasihan ya. Sihir pelet, atau membuat hati orang cenderung untuk dibuat agar cenderung untuk mendatangi satu tempat dan beli di sana ya. Sihir penglarisan. Maka ini adalah hak, maka ini adalah benar adanya. Maka ada orang sakit karena pelet, atau orang sakit karena santet, karena tenun. Itu satu hal yang benar adanya. Ada orang yang mati karena santet, itu satu hal yang tidak diingkari. Namun ya, sebagaimana yang Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 102, bahasanya tukang sihir ini tidaklah bisa memberikan bahaya kepada seorang pun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya surat An-Nas maka yang dijelaskan adalah min syarril waswasil khannas. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb manusia, merupakan ilah manusia, ya, pencipta dan pengatur hidup manusia, sesembahan manusia dan pemilik manusia. Untuk kita minta perlindungan min syarril waswasil khannas, dari kejelekan, kejahatan, was-was, yang suka memberikan was-was, al-khonas, yang suka sembunyi. Kata Az-Zujjad, yang dimaksud adalah setan yang suka memberi was-was. Khonas menjelak roja, suka kembali. Itulah setan jasimun yang berada pada hati manusia. Maka jika manusianya ingat kepada Allah, maka dia sembunyi. Namun jika manusianya lalai, maka setan datang memberikan was-was. Maka penjelasan ini menunjukkan manfaat zikir adalah menyingkirkan gangguan setan. Karena jika manusia berzikir, maka setan akan kembali dan sembunyi. Dan keterangan ini menunjukkan bahayanya lalai dari berzikir, kan ini menyebabkan setan datang dan memberikan dan menyebarkan was-was. Alladhi yuwaswisu fi suduril nas, setan itu memberikan was-was di dada manusia. Maka kata-kata manusia ini menunjukkan bahwasanya was-was itu khusus terjadi pada keturunan Adam alias manusia. Akan tapi lanjutan ayat minal jinnati wan nas yurajih, itu menguatkan bahasanya jin itu juga mendapatkan was-was. Dan was-was yang diberikan oleh setan adalah berupa perkataan yang samar, yaitu perkataan yang tidak yasilu mafhumuhu, makna dari perkataan tersebut sampai kepada hati tanpa mendengar, tanpa terdengar suara. Maka kalau berdasarkan penjelasan pensyarah Hisnul Muslim di sini, minal jinnati wan nas itu berbicara tentang objek, objek was-was. Yang terkena was-was itu bukan hanya dada manusia, namun juga jin juga terkena was-was. Itu kalau penjelasan pensyarah. Saya bacakan tafsir surat An-Nas di tafsir As-Sa'di. Dalam surat ini mengandung permohonan perlindungan, memohon perlindungan kepada Rabb manusia, pemilik manusia dan sesembahan manusia dari godaan setan yang merupakan pangkal keburukan seluruhnya dan sumber keburukan. Yang di antara godaan dan kejelekan setan adalah setan memberikan was-was, menyebarkan was-was di dada manusia. Dengan itu setan mengubah pandangan manusia yang jelek, yang jahat nampak indah, dan maka setan menampakkan kepada manusia kejelekan itu dinampakkan memiliki bentuk yang indah. Dan setan pun menyemangati keinginan manusia untuk melakukan kejelekan. Dan dengan was-was setan menghalangi, menghambat manusia untuk melakukan kebaikan. Dan setan menampakkan kepada manusia kebaikan bukan dalam bentuknya yang asli. Maka kebaikan terlihat sebagai satu hal yang sangat-sangat jelek. Dan setan selalu dalam kondisi ini, yaitu memberikan was-was. Kemudian setan itu yakhnus, setan itu mundur-mundur, tidak mundur dan tidak melakukan was-was, tidak melakukan bisikan-bisikan jika seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala dan minta tolong kepada Allah untuk mencegah godaan setan. Oleh karena itu sepatutnya manusia meminta bantuan kepada Allah dan meminta perlindungan kepada Allah, yang Allah adalah Rabb seluruh manusia. Kemudian was-was kama yakun minal jinni, sehingga bisikan-bisikan yang bertujuan untuk menyesatkan, yang baik supaya nampak buruk, yang buruk nampak baik. Di samping yakunu minal insi, yakunu minal jinni, yakunu minal insi. Maka was-was dan bisikan ini di samping berasal dari jin, ada juga was-was dan bisikan yang berasal dari manusia. Itulah firman Allah, minal jinnati wan nas. Ya, maka kalau ditafsir Sa'di minal jinnati wan nas, itu bukan bicara tentang objek sasaran was-was, namun bicara tentang pelaku was-was. Maka yang melakukan was-was itu di samping setan manusia, di samping setan jin, maka juga setan manusia itu melakukan was-was. Dia memberikan bisikan, memberikan penyesatan. Itulah kawan yang buruk, yang menyesatkan kawannya dan mengubah gambaran kawannya. Yang baik nampak jelek, yang jelek nampak baik. Maka berdasarkan penafsiran Syaikh Abdurrahman As-Sa'di di tafsirnya, maka minal jinnati wan nas, dalil bahwasanya ada setan manusia di samping ada setan jin. Dan menolak godaan setan jin itu lebih gampang daripada menolak godaan setan manusia. Kalau seorang itu digoda oleh setan jin, maka dengan dia bacakan, jika dia mohon perlindungan kepada Allah, ingat Allah, baca ayat kursi, maka akan hilang. Adapun manusia yang datang menggoda, menyesatkan, memberikan bisikan, memberikan subuhat, maka cara menghilangkannya dengan kursi, ya. Baru pergi dia, kapok, enggak akan, enggak bakal balik lagi, ya. Bacakan ayat kursi enggak mempan, kalau dilempari kursi, ya udah akan sekali itu dan enggak akan balik-balik lagi. Karena orang tuh sungkan, banyak orang tuh sungkan, ada teman yang jahat berulang kali datang ke tempatnya, ya tetap diterima. Ya. Padahal datang ke situ cuma menebar subuhat, menebar pikiran yang nyeleneh, yang aneh-aneh, yang menyesatkan. Kemudian berikutnya di antara zikir yang dianjurkan pada saat setelah selesai salat fardu adalah membaca ayat kursi. Itulah firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Yang artinya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia Allah. Al-Hayyu, Dia adalah zat yang Maha Hidup. Al-Qayyum, dan Dia adalah zat yang mengurusi dirinya sendiri dan mengurusi seluruh makhluknya. Al-Qayyum maknanya adalah Al-Qa'im binafsihi wa bighairihi. Dia adalah zat yang mengurusi dirinya sendiri dan tidak butuh makhluk, tidak butuh yang lain, dan Dia yang juga mengurusi seluruh makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Rasa tidur dan rasa dan kantuk tidaklah, kantuk dan tidur tidaklah bisa menguasai dirinya. Lahumma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Di sini istifham kalimat tanya, namun maknanya adalah an-nafyu. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Dan berkaitan dengan masalah istifham, di sini ada kaidah bahwasanya istifham kalimat tanya yang maknanya an-nafyu itu yataddaman at-tahaddi. kalibatannya yang maknanya adalah tidak, itu mengandung makna tantangan. Maka siapakah zat yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Ini mengandung makna tantangan. Artinya datangkanlah, tunjukkanlah satu makhluk yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa izin Allah. Dan kalian tidak akan pernah mendapatkannya. Kalau enggak percaya, datangkan. Kalau enggak percaya, datangkan bukti. Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum, Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'a, dan makhluk tidaklah memiliki ilmu sedikit pun tentang Allah kecuali yang Allah izinkan. Ilmihi di sini masdar mudhaf. Di sini ilmihi di sini masdar mudhaf. Dalam bahasa Arab namanya masdar mudhaf. Dan masdar mudhaf itu punya dua makna. Boleh jadi mudhaf ilahnya itu jadi fa'il, dan boleh jadi mudhaf ilahnya maknanya adalah maf'ul. Maka jika mudhaf ilahnya itu maknanya maf'ul bih, maka terjemah ayat ini maknanya adalah dan manusia tidaklah mengetahui sedikit pun tentang Allah, ya, tidaklah memiliki pengetahuan tentang Allah kecuali pengetahuan yang Allah kehendaki, kecuali apa yang Allah ceritakan tentang dirinya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini ilmihi di sini artinya pengetahuan tentang Allah. Maka Allah objek pengetahuan. Kemudian bisa juga diterjemahkan dengan menjadikan mudhaf ilah sebagai bima'nal fa'il, sehingga terjemahnya dan manusia dan para hamba tidaklah mengetahui sedikit pun hal-hal yang diketahui oleh Allah. Manusia tidaklah mengetahui sedikit pun tentang berbagai hal yang diketahui oleh Allah tentang makhluknya atau tentang dirinya. Manusia tidaklah mengetahui sedikit pun berbagai hal yang diketahui oleh Allah. Dan apa yang diketahui oleh Allah? Allah tahu tentang dirinya dan tentang makhluknya. Maka manusia tidaklah memiliki ilmu pengetahuan sedikit pun tentang hal-hal yang diketahui oleh Allah, baik itu terkait diri Allah, zat Allah ataupun makhluk, illa bima syaa'a, kecuali pengetahuan yang Allah kehendaki. Maka manusia tidaklah mengetahui apa yang Allah ketahui kecuali sebatas apa yang Allah kehendaki. Maka manusia tidaklah memiliki pengetahuan tentang makhluk, ya, pengetahuan tentang alam semesta kecuali yang Allah izinkan. Demikian juga Allah, manusia tidaklah mengetahui tentang pengetahuan Allah tentang dirinya kecuali yang Allah izinkan. Dengan Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam Quran dan Sunnah bagaimanakah dirinya. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidaklah merasa berat untuk menjaga langit dan bumi. Wa wal aliyul azim, dan Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Maka ayat kursi ini dibaca akibat kulli salatin, setelah setiap kali selesai salat fardu. Lihat catatan kaki, Nabi mengatakan man qara'aha dubura kulli salatin lam yamna'hu min tughlil jannati illa an yamuta. Siapa yang membaca ayat kursi di dubur setiap salat, ya karena berkaitan dengan zikir, maka maknanya ba'da salat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali karena dia belum mati. Artinya apa? Siapa yang merutinkan membaca ayat kursi setiap kali selesai salat fardu, maka surgalah untuknya. Kok belum masuk surga? Ya karena belum mati. Karena syarat masuk surga mati dulu. Ya, sahabat yang membawakan hadis ini adalah sahabat Abu Umamah Al-Bahili yang nama aslinya adalah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Yang bunyi hadisnya adalah man qara'a ayat al-kursi tubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min tukhulil jannati illa al-maut. Atau illa al-maut. Barang siapa membaca ayat kursi, maka ayat ini di sini dalil bahasanya penamaan ayat ini dengan ayat kursi itu berasal dari Nabi. Man qara'a ayat al-kursi, barang siapa yang baca ayat kursi, maka istilah ayat kursi itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dubur setiap salat fardu, dan dubur jika berkaitan dengan bacaan zikir, maka maknanya ba'da salam. Dan jika berkaitan dengan doa, maka maknanya qabla salam. Lam yamna'hu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali karena dia belum mati. Maka ayat ini adalah a'zamu ayatin, ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Ubay bin Ka'ab, ya Abul Mungdir. Wa Abul Mungdir, yaitu Ubay bin Ka'ab, ayu ayatin fi kitabillahi a'zamu? Ayat apakah dalam Al-Qur'an yang paling agung? Maka Ubay mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata Ubay, maka Nabi memukul dadaku kemudian mengatakan, lihat liyahanka al-ilmu, ya, semoga ilmu itu mudah bagimu. Ini doa baik. Nabi doakan agar mudah memahami ilmu dan menguasai ilmu. Demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, inna lihadil ayati lisanan wa syafatain. Sesungguhnya amal membaca ayat kursi itu, amal membaca ayat kursi itu memiliki lidah dan dua bibir. Tuqaddisu al-malika, yang lisan dan bibir tersebut mensucikan Allah sang raja, ingda sakil arsi, yang ini dilakukan di dekat tiang arsh. Liyahanka maknanya, semoga ilmu itu hanian laka, adalah satu hal yang nikmat bagimu. Atau tidak salah seandainya katakan liyahanka di sini dari kata-kata hanyahin yang artinya mudah, sebagaimana tadi terjemahan yang saya sampaikan. Sehingga engkau bahagia dengan ilmu, dan engkau gembira dengan ilmu dan bahagia dengan ilmu. Sinatuan maknanya adalah an-nu'as, adalah ngantuk. Dan yang dimaksud dengan ngantuk adalah an-naum al-khafif, adalah tidur namun tidur yang ringan. Artinya masih sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. Nah, itu ngantuk, masih agak sadar-sadar. Ada orang lewat, ada pintu terbuka. Nah, itu itu sinatun, itu ngantuk. Lain dengan naum. Naum pulas, enggak tahu. apa yang terjadi sekelilingnya, sudah enggak faham, maka itu naum. Dan di ayat kursi ini Allah katakan bunyi ayatnya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dikuasai rasa kantuk dan tidak pula dikuasai tidur. Apa makna dibalik kata-kata la ta'khudhuhu? Kalau manusia kalau ngantuk atau tidur itu ada dua macam. Terkadang dia dikuasai oleh rasa kantuk. Yang dimaksud dikuasai oleh rasa kantuk itu adalah dia enggak pengin ngantuk namun ngantuk juga. Sudah dilek-lekkan, sudah pakai geleng-geleng, pakai berdiri ngolet-ngolet, mungkin pakai air namun masih ngantuk juga. Ya, sudah kemudian berhenti jalan-jalan, muter-muter dulu lah. Jalan-jalan kemudian duduk lagi, neruskan aktivitasnya, ngantuk lagi. Itu namanya dikuasai rasa kantuk. Dia enggak pengin ngantuk, namun dikuasai rasa kantuk. Ya, ngaji udah dilek-lek kan, enggak melek juga. Nah, itu namanya dikuasai rasa kantuk. Dan yang kedua, terkadang manusia itu mengantukkan diri. Artinya aslinya dia enggak ngantuk, tapi ini udah jam 10, saya butuh istirahat, ya. Seharian enggak kerja, capek, ya. Maka dia mapan di tempat tidur, ya. Mengantukkan diri. Sebenarnya matanya belum mau melek, ya, direm-remkan lah. Nah, dipejam-pejamkan supaya ngantuk. Maka ini artinya ngantuk yang kedua adalah ngantuk yang dia inginkan. Maka ngantuk yang dirasakan oleh manusia ada dua macam. Ngantuk yang tidak dia inginkan, dia gak ingin ngantuk namun ngantuk. Yang kedua adalah ngantuk yang dia inginkan sendiri, dia upayakan, dia datangkan, dia usahakan. Itu ngantuk jenis yang kedua. Dan itulah ngantuk yang dialami oleh manusia. Maka la ta'khudhuhu sinatu itu adalah meniadakan ngantuk jenis yang pertama. La ta'khudhuhu sinatu itu maknanya adalah peniadaan ngantuk jenis yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dirinya tidak pernah dikuasai rasa kantuk. Artinya datang kantuk padahal Allah tidak menginginkannya. Itu yang dimaksud la ta'khudhusinatu. Maka jika Allah Subhanahu wa taala meniadakan dari dirinya kantuk jenis yang pertama, maka otomatis berarti Allah meniadakan dari dirinya kantuk jenis yang kedua. Ya kan? Jika Allah itu tidak pernah ngantuk dengan sendirinya, ngantuk tanpa dia inginkan, ngantuk yang menguasai dirinya padahal dia tidak menginginkannya, maka otomatis berarti tidak ada ngantuk jenis yang kedua. Wah, Allah kemudian ingin ngantuk, kemudian ngantuk. Enggak. Gak ada kantuk yang datang kepada Allah, yang menguasai Allah, yang memaksa Allah untuk ngantuk. Gak ada ngantuk yang datang pada zat Allah dan memaksa Allah untuk ngantuk. Maka lebih-lebih lagi ngantuk jenis yang kedua. Allah pengen ngantuk kemudian ngantuk, enggak. Maka la ta'khudhuhu sinatu itu terjemah yang tepat, yang agak lebih tepat adalah Allah tidak dikuasai rasa kantuk, tidak pula dikuasai an-naum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikuasai kantuk dan tidak dikuasai tidur. Kalau dikuasai tidur, lain ya dengan dikuasai kantuk. Kalau dikuasai ngantuk, orang itu pingin melek, namun ngantuk geliran, ya, enggak langsung tidur. Kalau dikuasai tidur, orang itu pinginnya melek, mau ngaji, mau melek, namun tiba-tiba makler sendiri, ya, langsung enggak sadar. Kalau kalau yakhudhu husinatu, ya, itu dia melek, pingin melek, namun ngantuk. Artinya apa? Yang didengar tuh samar-samar, putus-putus, kadang nyambung, kadang nyambung, kadang putus. Nah, itu baru yakhudhu takhudhu sinatu. Tapi kalau takhudhu naum, parah lagi, ya. Dia pingin, pinginnya itu melek, dan tiba-tiba udah langsung hilang, udah entah sampai udah sampai kemana, nggak tahu, ya. Udah sampai Jakarta, udah jalan-jalan, udah kemana. Padahal dia sebenarnya pingin melek, yaitu yakhudhu an-naum. Maka Allah katakan bahasanya Allah tidaklah dikuasai kantuk, tidak pula dikuasai naum. Maka tidak ada kantuk dan tidak ada naum yang memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa kantuk dan tidur yang menguasai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini berarti Allah, otomatis berarti Allah meniadakan kantuk dan tidur jenis yang kedua, yang diinginkan dan dikehendaki. Maka terjemahan menerjemahkannya dengan tidak ngantuk dan tidak tidur, ya, ada makna, ada sisi benarnya, ya, namun kurang sisi keindahannya. Sehingga Allah tidak mengatakan layanam, ya, tidak tidur, namun apa, Allah menggunakan pakai kata-kata takhuduhu, yang artinya menguasai, yang mengambilnya. Kemudian ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka, itu adalah ma madha, masa lalu mereka. Allah tahu masa lalu hamba-hambanya, apa yang telah terjadi. Wa ma khalfahum, dan Allah juga mengetahui apa yang di belakang mereka, itu ma yakunu ba'dahum, itu apa yang akan terjadi. Wasi'a kursiyyu samawati wal arda, ya, kursi Allah meliputi langit dan bumi, artinya luas kursi semisal dengan luas langit dan bumi. Dan yang benar, kursi itu berbeda dengan ars. Dan yang benar, makna kursi adalah sebagaimana perkataan sahabat Abdullah bin Abbas, ya, dengan riwayat yang sahih sampai ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahasanya kursi adalah maudhi' qudamain, adalah tempat untuk dua telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir Ibnu Abbas untuk kursi. Dan ini perkataan sahabat ini berkaitan dengan masalah yang gaib, maka statusnya fi hukmil marfu, statusnya adalah sebagaimana hadis Nabi. Wala ya'uduhu, artinya adalah tidaklah memberatkan Allah dan tidaklah menyulitkan Allah hifdhuhuma, menjaga langit dan bumi. Al-Ali, dan Allah adalah zat yang maha tinggi. Maknanya ar-rafi' fawqa khalqihi, tinggi di atas seluruh makhluknya. Berarti apa ini? Ar-rafi' fawqa khalqihi artinya adalah ulubu zat. Wal muta'ali anil asbah wal andad, dan maha tinggi dari keserupaan dan tandingan. Maka ini apa? Ulubu sifat, ketinggian dalam artian Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang tidak disupai oleh satupun makhluknya. Selesai Al-Qahtani memberikan tambahan penjelasan bahasanya Al-Ulu berada di atas adalah salah satu sifat Allah, yaitu sifat zat Allah. Allah selalu bersifat dengan sifat ini sejak dulu tanpa awal dan terus tanpa akhir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ulul mutlak, sifat tinggi yang sempurna, yaitu ulul zat, zat Allah berada di atas seluruh makhluk. Dasarnya Allah berada di atas ars, sebagaimana sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping Allah memiliki ulul qadar, ulul qadar sama dengan ulul sifati. Dan Allah memiliki ulul qahar, qahar artinya menguasai. Maka di sini Syaikh Sa'id Al-Qahtani memberikan penjelasan tambahan bahwasanya salah satu sifat Allah adalah al-ulu, tinggi, dan tinggi Allah itu ada tiga macam. Pertama adalah tinggi zat, artinya zat Allah tidak di mana-mana sebagaimana akidah Jahmiyah ya, dan akidah Ghulat Sufiyah, Sufi ekstrim. Namun Allah subhanahu wa ta'ala, zat Allah berada di atas sana, di atas seluruh makhluknya, di atas seluruh hambanya. Kemudian yang kedua adalah ulul qadar, maknanya luwus sifat. Sifat Allah adalah sifat yang sempurna, yang tidak bisa ditandingi dan disaingi oleh satupun makhluknya. Kemudian ulul qahar, ya, tinggi dalam artian memiliki kekuasaan yang tinggi, dalam pengertian tidak ada satupun yang Allah kehendaki kecuali itulah yang terjadi. Dan jika kehendak Allah berseberangan dengan kehendak seluruh makhluk, maka yang menang adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah bacaan berikutnya, wirid berikutnya setelah selesai salat fardu adalah kalimat yang artinya tiada sembah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada sembah yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, laul mulku walal hamdu, miliknya lah kerajaan dan miliknya lah segala puji, dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dia adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini dibaca sebanyak 10 kali setelah selesai salat maghrib dan salat subuh. Sahabat membawakan hadis ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari yang nama aslinya adalah Jundub bin Junadah dan yang lainnya. Utuhnya hadis ini di sana disebutkan man qala fi duburi salati subahi. Siapa yang mengucapkan di dubur salat subuh, artinya ba'da salam, wawasanin rijilaihi, dan dia masih melipat ya, dua kakinya, yaitu masih dalam posisi tasahud akhir, qabla ayat takallam, sebelum dia berkata-kata kemudian tadi bunyinya la ilaha illallah dan seterusnya sebanyak 10 kali, maka tercatat untuknya 10 kebaikan, terhapus darinya 10 kejelekan, ditinggikan untuknya 10 derajat. Wakana yaumuhu dalika fi hirzin min kulli makruhin, dan selama satu hari itu maka dia terjaga dari segala keburukan, terjaga dari setan, walam yanbur lidzanbin an yudrikahu fi dalikal yaumi, dan tidak ada satupun dosa yang nampak ya, dosa yang bisa mengejarnya pada hari itu kecuali menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka artinya apa? Dia akan terjaga dari dosa. Hirs maknanya adalah tempat yang terjaga dan terlindungi. Artinya orang yang membaca bacaan ini maka dia akan dalam perlindungan dan penjagaan. Sedangkan perkataan penulis Hizbul Muslim ba'da salatil maghrib, maka ini terdapat pada jalur-jalur yang lain untuk hadis ini. Kemudian yang terakhir adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ba'da salami min salatil fajri. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang halal dan amal yang diterima. Ini diucapkan setelah salam dari salat subuh. Sahabat membawakan hadis ini adalah ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang dimaksud ilmu yang manfaat adalah ilmu yang aku mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Artinya aku mengamalkannya. Wa anfa'u ghairi, dan aku bisa memberikan manfaat kepada selainku. Artinya aku mendakwahkannya. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang thayyib yaitu rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu ya Allah, sehingga engkau memberikan pahala kepadaku dan memberikan ajar atau pahala untukku dengan pahala yang baik. Dan ini diucapkan ba'da salam min salatil fajri. Maka dari hadis ini Sa'al al-Bani berdalil bolehnya berdoa setelah salam. Bolehnya berdoa setelah salam dari salat fardu. Maka ini adalah satu hal yang boleh, namun itu bukan kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai salat, setelah salam adalah sibuk dengan wirid, sibuk dengan zikir, dan bukan kalimat-kalimat doa, ya, kecuali istighfar. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah kita membeli barang tiruan jika yang dimaksud dengan barang tiruan itu adalah barang bajakan? Ya, maka hukumnya tidak boleh mengambil hak orang lain. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yahillu malumri'in muslimin ila bitibin an-nafsihi, tidaklah halal harta milik orang lain, termasuk harta adalah hak yang bernilai harta, yang bernilai uang, yang bernilai komersil, yang dimiliki oleh orang lain kecuali dengan kerelaan dirinya. Dan jika yang dimaksud barang tiruan itu adalah barang yang lain, bukan barang bacaan, namun sekedar meniru, mencontoh, ya, ada karfil, ada karwil, ada semacamnya. Maka boleh. Ya, bagaimanakah hukum Islam tentang banji dan waria? Maka itu adalah sebuah penyakit, sebuah penyakit yang wajib diobati. Maka orang yang memiliki kecenderungan untuk semacam ini, maka dia wajib untuk berjuang mengobati dirinya. Sebagaimana orang yang punya kecenderungan punya penyakit pengen maling, ada kan? Sakit maling. Nah, maka apakah kita hormati? ya sudahlah, dimaling saja punya saya. Nah, apakah kita hormati? Apakah kamu sakit, kamu wajib berobat, ya. Kamu wajib mengobati dirimu, ya. Maka orang yang orang-orang liberal yang mendakwahkan bahasanya, ya kita hormati orang yang mau waria, mau ini, kita katakan kepadanya, kalau orang punya penyakit maling, dihormati juga. Kalau dia konsekuen, dia harus mengatakan iya. Maka nanti tak suruh maling di rumahmu, ya. Demikian juga orang yang punya orang punya penyakit. Ada orang punya penyakit usil, ya. Hobi sekali kalau, bahagia sekali kalau orang itu apa, dia kalau usil, bisa ganggu orang, dia bahagia, happy sekali dia. Dan itu kecenderungan hatinya, kecenderungan dirinya, suka usil sama orang. Apa kita katakan? Ini penyakit, kamu harus mengobati dirimu, ya. Jangan kemudian mendzalimi orang lain dengan usilmu. Demikian juga di Islam, di dalam sejarah Islam ada seorang namanya Hajjaj bin Yusuf, ya. Dia punya penyakit kejiwaan, bunuh orang, gatel tangannya kalau lama gak bunuh orang, ya. Sehingga tercatatlah selama dia jadi gubernur 120 ribu orang yang dia penggal tanpa dosa, tanpa salah. Kenapa? Ya cuma pengen bunuh orang aja. Ketika dia lagi pas kumat itu, dia lihat orang itu, dia komentar, saya lihat buah-buah yang ranum yang perlu dipetik, katanya Hajjaj itu. Kalau pas lagi kumat pengen bunuh, dia lihat kepala orang itu, dia komentar, saya lihat di depan depan mata saya ada buah-buah ranum yang perlu dipetik. Itu dia katakan. Maka gatel tangannya kalau gak bunuh orang. Apa kita katakan kepada orang yang bernama semacam Hajjaj ini? Wah, ya kita hormatilah, biarlah dia membunuh. Ya sudah, kalau gitu ya pertama kali kepalamu lah setorkan. Penyakit itu. Itu penyakit. Enggak dihormati. Diobati, jangan dihormati. Jangan dihargai. Diobati. Apa itu ars? Apakah ars sama dengan air? Ya, yang benar ars Allah di atas air. Sebagaimana di sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa arsu 'alal ma. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, wa arsu 'alal ma, dan ars Allah Subhanahu wa taala di atas air. Dan ars Allah adalah makhluk Allah yang paling besar, yang paling dekat dengan zat Allah. Yang dia adalah atap surga, dan di atas makhluk ini terdapat zat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalil yang menyebutkan bahasanya wanita tidak boleh keluar malam hari? Apakah ada batasan waktunya? Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada dalil yang melarang perempuan keluar dalam malam hari, ya. Namun bahkan terdapat banyak dalil yang menunjukkan perempuan boleh keluar malam hari. Di antaranya adalah Nabi bolehkan perempuan keluar dari rumahnya untuk sholat isya di masjid, ya. Nabi katakan, janganlah salah satu kalian dari perempuan keluar fil isya al akhir, keluar untuk melaksanakan salat isya di masjid, ini keluar rumah, kecuali dalam keadaan tidak memakai uangian. Maka jika wanita memiliki keperluan untuk keluar malam hari, ya semacam boleh jadi ke masjid, boleh jadi butuh butuh lauk, maka keluar ya untuk beli lauk, kemudian secukupnya, maka ada hajat, maka tidak masalah. Namun keluyuran malam hari, nah ini yang tidak boleh. Kalau enggak keluyuran, artinya keluar itu cuma ada kebutuhan, ada keperluan, ya keperluannya itu memang keperluan yang dibenarkan, ya keperluan yang memang real keperluan, ya maka enggak apa-apa. Tetapi kalau perempuan itu keluyuran, nah maka ini satu hal yang buruk. Ya. Maka dalil untuk apa? Dalil melarang untuk keluyuran. Ya orang perempuan keluyuran malam hari, tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan jelas, keluar dari rumah malam hari, itu nilainya ya, menurut orang-orang saleh di tempat kita itu satu hal yang sangat-sangat jelek. Tidak ada kebutuhan, cuma sekedar jalan-jalan malam hari, tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan, tidak ada maksud, maka ini satu hal yang jelek. Maka ini menyerupai wanita-wanita fasik. Maka mantasabbi qaumin fa minhum. Hasad seperti apakah yang mengakibatkan penyakit ain? Apakah ada ciri-ciri bagi orang yang hasad yang hasadnya mengakibatkan penyakit ain? Ya kalau orang sedang hasad, maka matanya itu bisa menyebabkan ain. Kenapa jannah pakai tak marbutoh? Minal jinnati. Mungkin jinnah. Kenapa jinnah pakai tak marbutoh? Maka jin itu bisa disebut jin, al-jinnu bisa disebut jinnah. Ya. Demikian orang Arab menyebutkannya. Saya sering tindihan, sebenarnya apa penyebabnya, bagaimanakah mengobatinya? Ya. Maka jika tindihan itu karena gangguan jin, maka pengobatannya dengan membaca zikir-zikir yang Nabi ajarkan ketika mau tidur, atau akan tapi jika tindihan itu karena posisi tidur yang tidak cocok untuk badan, enggak pas, ya maka dengan memperbaiki posisi tidur yang baik sehingga posisi tidur yang baik dan benar. Apa yang dimaksud dengan iman mujmal dan iman mufassal? Yang dimaksud dengan iman ijma', mujmal, iman global, yaitu iman yang siapa yang punya, memilikinya, maka dia mukmin. Itulah kadar iman yang siapa yang memilikinya, maka dia mukmin. Maka siapa yang beriman dengan hari akhir, besok itu ada hari akhir, ada bangkit dari kubur, ada hisab, ya. Kemudian ada surga dan neraka. Inilah iman mujmal untuk masalah iman dengan hari akhir. Siapa yang punya ini, maka sah imannya tentang hari akhir. Dan siapa yang mengingkarinya dan tidak memilikinya, maka dia bukanlah mukmin. Siapa yang tidak memiliki iman tentang surga, tentang neraka, atau tentang adanya hisab, adanya ba'as sebagai dari kubur. Nah. Adapun iman mufassal, iman rinci adalah iman tambahan atas iman mujmal. Yang ini dengan iman mufassal ini maka bertambahlah imannya. Maka seorang punya iman, punya pengetahuan bahwasanya manusia nanti akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan telanjang, tidak berkhitan, maka ini iman mufassal. Atau seorang beriman bahwasanya jarak matahari dengan orang pada saat hari akhir nanti jaraknya 1 mil sebagaimana kata Nabi, maka ini iman mufassal yang wajib diimani oleh semua orang yang mendapatkannya. Maka orang yang memiliki, telah sampai kepadanya hadis tentang masalah ini, wajib mengimaninya. Dan orang yang belum mengimaninya karena belum mengetahuinya, ya tidaklah batal imannya, tidaklah rusak imannya. Namun imannya kurang sempurna dibandingkan orang yang sudah tahu dan mengimaninya. Maka orang itu beriman bahasanya pada hari akhir nanti di mahsyar orang itu tenggelam dalam keringat, ada yang sampai mata kaki, sampai lutut dan seterusnya. Maka ini iman mufassal yang wajib diimani oleh semua orang yang telah sampai kepadanya berita tentang masalah ini. Namun orang yang tidak tahu itu bukan berarti tidak beriman. Itu yang disebut iman mufassal. Fir'aun beriman terhadap rububiyah Allah. Ini termasuk iman yang mana? Tidak iman mufassal, tidak iman mujmal, tidak beriman. Karena iman pada rububiyah semata tidak masukkan orang kepada iman. Apa makna madal idza dalam doa ahyini ma'alimta wa tawafani idza alimta? Bukankah artinya sama, yaitu jika, ya secara makna kurang lebih tidak ada bedanya. Apakah boleh membangunkan teman yang ngantuk atau tidur pada saat kajian, ataukah kita biarkan saja? Ya dibangunkan. Bahkan kalau Syekh Walid, nah itu pakai pakai air ya, pakai pistol apa? Pistol air. Tapi kalau itu dipraktekkan nanti kabur, enggak datang lagi. Nah. Bagaimana kebatasan mengubah ciptaan Allah? Ya mengubah ciptaan Allah hukumnya jika tanpa dalil maka hukumnya haram. Karena itu adalah wahyu dan bisikan iblis. Fala yughayyirunna khalqallah, kata iblis, maka aku akan goda manusia sehingga mereka mengubah ciptaan Allah. Maka mengubah ciptaan Allah jika tanpa izin dari Allah hukumnya haram. Namun sehingga namun jika dengan izin Allah semacam khitan ya, maka tidak mengapa. Namun satu hal yang patut dibedakan antara mengubah ciptaan Allah dengan mengembalikan manusia kepada ciptaan Allah. Maka operasi bibir sumbing misalnya itu bukan mengubah ciptaan Allah, itu dikategorikan oleh fuqaha mengembalikan ciptaan Allah. Karena normalnya manusia tidak sumbing, itulah ciptaan Allah untuk manusia. Maka yang sumbing kemudian jadi tidak sumbing, maka di sini bukan mengubah ciptaan Allah, namun membalikkan manusia kepada ciptaan Allah. Ain itu penyakit seperti apa? Pandangan yang benci, kenapa bisa jadi sakit ain? Cara pengobatannya bagaimana? Ain itu adalah orang itu sakit ya, yang secara pandangan mata, secara kalau dilihat tidak ada sebab sakitnya. Bukan karena kangenan, bukan karena kehujanan, bukan karena ini, namun tiba-tiba sakit. Padahal tidak ada masalah. Maka semacam ini dimungkinkan karena ain. Kemungkinan besar karena ain. Maka jika itu karena ain, maka diobati dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran ya, dengan ru'yah syar'iyah, membacakan ayat kursi, falak, anas, al-ikhlas ya. Bolehkah kita meneruskan doa kita ketika sholat berjamaah sementara imam sudah salam? Berarti tidak sama salam bersama imam. Boleh jika tidak terlalu lambat. Namun jika terlalu lama maka tidak boleh, karena diantara yang makruh hukumnya dalam sholat adalah terlambat dari imam. Apa yang dimaksud hadis tidak sempurna seseorang di antara kalian sebelum dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Yang dimaksud mencintai di sini menginginkan. Maka seorang itu tidak akan beriman dengan sempurna sampai menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri? Dihormati. Kalau begitu, hormatilah orang lain. Apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri? Jangan diganggu. Enggak mau kalau diganggu. Jika demikian, jangan ganggu orang. Apa yang kita inginkan? Tidak diriba, tidak jadi bahan gunjingan. Oleh karena itu, jangan jadikan orang lain sebagai bahan gunjingan. Jika orang suka melakukan fitness, apakah itu termasuk mengubah ciptaan Allah? Tidak. Nanti orang macul mengubah ciptaan Allah nanti. Kalau pakai logika ini, karena gagal macul maka yang gak kapalan jadi kapalan. Nah. Jika mimpi melihat binatang buas, apa ada tafsirnya? Ya sekedar mimpi saja boleh jadi ya, karena habis ke kebun binatang kemudian terbayang-bayang. Saya mau ikut kursus untuk mendalami keilmuan perkuliahan yang saya jalani, tapi di tempat kursus tersebut ada ikhtilat. Bagaimana kesan Ustadz untuk meminimalisir ikhtilat di tempat tersebut? Apakah ilmu yang ditempuh dengan jalan yang haram ikhtilat itu kurang apa ini? Ya, jika memang itu satu hal yang urgen, satu hal yang asasi, satu hal yang sangat penting dan tidaklah didapatkan kecuali di tempat tersebut, maka boleh di tempat tersebut dan namun wajib meminimalisir maksiat yang ada. Dan jika ada tempat yang lebih baik, jika ilmu tersebut penting sekali dan sangat besar manfaatnya, dan ada tempat yang lebih baik, maka haram untuk ke situ dan wajib untuk mencari tempat yang lebih baik. Namun jika itu tempat satu-satunya, maka boleh dengan jaga diri, dengan meminimalisir keadaan. Teman saya punya saudara non-muslim, suatu hari saudaranya mendoakan, semoga kamu cepat lulus ya. Kemudian teman saya mengamininya. Apakah kita boleh mengamini doa non-muslim? Dan apakah yang mesti harus dilakukan untuk menghargai saudara tersebut? Untuk menghargai, ucapkan saja terima kasih. Adapun doa non-muslim, maka doanya orang kafir tidak makbul. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.